saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ya, penuntut ilmu yang paling penting ya ikhlas ya. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting. Kenapa? Karena baru dinilai sebagai ibadah jika penuntut ilmu itu ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, kalian tidaklah, mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah. Menuntut ilmu ibadah. Begitu pula dalam menuntut ilmu harus mengikhlaskan ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi, dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu baru sah, baru mendapat pahala jika disertai dengan niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Lihat bagaimana seandainya amal ibadah termasuk menuntut ilmu malah niatnya tidak benar. Ya, maka itu sudah tercakup dalam hadis Nabi SAW. Ya. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulnya, maka terhitung hijrahnya karena Allah dan rasulnya. Dia mendapat pahala, mendapat ridha Allah. Hijrah itu amalan yang besar. Meninggalkan negerinya ke negeri yang lain. Ya, tapi lihat bagaimana bagian yang kedua Nabi SAW menyebutkan ketika niatnya tidak ikhlas. Ya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya, dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya. Ini ibadah susah tidak? Hijrah. Ibadah yang berat tidak? Berat. Meninggalkan kerabat, yang meninggalkan rumahnya, semua hartanya, hijrah tapi niatnya karena ingin ya cari akhwat. Ya cari akhwat. Wah. Yang paling cengar sendiri malah paling kecil. Dan langsung connect. Ya. Hijrahnya karena wanita yang ingin ia nikahi. Maka apa kata Nabi SAW? Fa hijratu ila ma hajara ilaih. Para ulama menjelaskan saking rendahnya niat hijrahnya ini, niat hijrahnya saja sampai tidak disebut lagi dalam hadis Nabi SAW. Beda dengan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, diulang secara lafaz oleh Nabi SAW. Fahijratuhu ila ilallahi wa rasulihi, diulang lafaznya. Tapi ketika hijrahnya karena wanita, bukan karena Allah, ya hanya Nabi SAW sebutkan dengan domir. Apa itu domir? Kata ganti. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kepada apa yang, kepada itu. Kenapa itu pakai domir? Kata para ulama, litahqirihi. Untuk merendahkan niat selain Allah tersebut. Ya. Maka berbahaya jika ya, niat ibadah kita bukan karena Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, Thalathatun awwalu man tusa'aru bihimun naru yawmal qiyamah. Tiga orang yang pertama kali neraka itu dibakar dengan mereka. Ya. Ternyata yang dibakar itu orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang beribadah tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu belajar ilmu, belajar Al-Qur'an. Ya. Ta'allamtu fikal ilm wa qara'tu fikal Qur'an. Ya. Dia ngakunya ya itu karena Allah. Kadzabta, kata Allah bohong. Ya, kamu belajar ilmu, belajar Quran supaya dikatakan alim, supaya dikatakan qari, ya. Maka apa akibatnya? Diseret ke neraka. Ya. Para sahabat Dan para salafus saleh kalau baca hadis ini, sebagian mereka itu sampai menangis, ya. Sampai menangis. Kenapa? Khawatir ya jika niatnya itu tidak ikhlas, ya. Maka penting kita untuk ya mengikhlaskan niat kita dalam ya menuntut ilmu maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.